aku gak ngerti kamu. Jadi manusia kok kayak gitu. Sama Allah kok jauh. Aku gak lihat kamu kayak manusia yang sudah sepuh, mager dan sering ngeluh. Kamu masih muda, santuy boleh aja, tapi jangan lupa sama sang pencipta. Sholatnya dijaga, sholawatnya dibaca. Ya Nabi salam, salamun alaika. Ya Rasulullah salam alaika, sholawatullah alaika. Entah apa yang merasukimu hingga kau tega tinggalkan Tuhanmu. Apakah kamu gak malu? Aku gak ngerti kamu, jadi manusia kok kayak gitu. Sama Allah kok jauh. Kamu masih muda, santuy boleh aja, tapi jangan lupa sama sang pencipta. Sholatnya dijaga, sholawatnya dibaca. Ya Nabi salam, salamun alaika. Ya Rasulullah salam alaika, sholawatullah alaika. Segera dekati Tuhanmu, biar ku cinta kalau menjauh, dan cinta suci pun berlaku. Ya Nabi salam.